Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Thumma qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan al-imam al-Bukhari, bab yang berikutnya, qala babu hilfil jahiliyah. Bab hilf al-jahiliyah. Al-hilf ma'nahu at-ta'ahud, ala at-ta'abud wat-ta'awun wat-tasa'ud wa nahwu dhalika wa nahwi dhalika min al-ma'ani. Hilf ma'nanya adalah ta'ahud, saling berjanji atau perjanjian yang mereka buat, bersepakatan dalam perjanjian untuk melaksanakan sesuatu yang merupakan ta'abud wa ta'awun wa tasa'ud wa nahwi dhalika minal ma'ani. Saling berjanji, kesepakatan dalam perjanjian yang mereka lakukan untuk saling membantu, saling menguatkan atau yang semacam dengan makna tersebut. Perjanjian yang mereka buat untuk saling membantu, saling memberikan kemudahan dan yang semakna dengan itu. Ini makna hilf. Berarti hilful jahiliyah maknanya adalah perjanjian yang terjadi untuk saling membantu atau semakna dengan itu yang mereka lakukan pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini maknanya hilful jahiliyah. Perjanjian tersebut yang kita telah mengetahui maknanya terlaksana, terjadi pada masa jahiliyah sebelum datangnya al-Islam. Dan perlu diketahui bahwasannya yang namanya perjanjian dalam hal ini perjanjian yang terjadi di masa jahiliyah ala nawain, terbagi menjadi dua. Al-hilfu atau hilful jahiliyah ala nawain. Yang namanya perjanjian atau terkhusus dalam hal ini perjanjian yang terjadi di masa jahiliyah terbagi menjadi dua macam. Ala nawain. Nau'un min hilfihim qa'imun ala dhalal wal batil. والتعاهد على البغي والعدوان والتعاهد على البغي والعدوان وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال إلى غير ذلك من الأمور المحرمة الباطلة. Macam yang pertama adalah nau'un min hilfihim, salah satu dari perjanjian mereka yang berdiri di atas dalal dan kebatilan. Qa'imun 'ala dalal wal batil. Isi perjanjian tersebut merupakan kesesatan, kebatilan. Ta'ahud 'ala al-baghy wal 'udwan, saling berjanji mendirikan perjanjian antara kedua belah pihak untuk sesuatu yang merupakan kejahatan atau permusuhan. Intihakul a'rad, untuk menjatuhkan harga diri orang lain atau sekelompok yang lain. Wastila bil amwal, atau isi perjanjian tersebut adalah untuk mengambil harta, merampas harta yang bukan hak mereka atau yang semacam dengan itu, yang mana isi perjanjian tersebut merupakan kebatilan, keharaman dan kejahatan. Ini yang pertama. Fahadhal ahd, perjanjian yang semacam ini, ja'al Islam biibtalihi wa tahrimih. Perjanjian yang semacam ini, Islam setelah datangnya menjelaskan bahwasanya itu merupakan kebatilan yang diharamkan. Perjanjian yang seperti ini, setelah datangnya Islam, Islam mengajarkan untuk tidak melaksanakannya, tidak menunaikannya, karena itu merupakan keharaman dan kebatilan. Bahkan dijelaskan dalam Islam setelah datangnya, wabayan safahi ahlihim wa dhalalihim, safahi ahlihim wa dhalalihim. Bahkan Islam menjelaskan tentang kesesatan mereka, para pelaku perjanjian tersebut, dan juga kebodohan mereka yang melaksanakan perjanjian tersebut. Ini macam yang pertama dari al-hilf atau al-ahd, perjanjian. Atau secara umumnya kita katakan perjanjian yang merupakan kebatilan yang isinya diharamkan dalam Islam, maka Islam tidak mengajarkan untuk menunaikannya, bahkan haram untuk dilaksanakan. Bahkan dijelaskan pelakunya merupakan orang-orang bodoh yang menjalankan kesesatan. An-naw'u tsani min hilful jahiliyah, macam yang kedua dari hilful jahiliyah atau al-ahd, at-ta'ahud 'alal khair, perjanjian mereka yang mereka lakukan dan isinya merupakan khair, kebaikan. Ka'an yata'ahad jama'atun minhum 'ala silatil arham, ka'an yata'ahad jama'atun minhum 'ala silatil arham, seperti perjanjian yang mereka lakukan isinya adalah untuk menunaikan silatul rahim. Dua belah pihak berjanji, bersepakat melaksanakan perjanjian, isinya adalah untuk menyambung silaturahim kepada orang ini, orang itu, kelompok ini, kelompok itu, ataupun kabilah ini atau kabilah yang lain. Awit ta'awun 'ala ad-difa' min syarril a'da', awit ta'awun 'ala ad-difa' min syarril a'da'. Sengaja disebutkan contoh-contoh karena dengan penyebutan contoh seseorang lebih memahami makna tersebut. Atau contoh yang lain dari perjanjian yang isinya merupakan al-khair, kebaikan, adalah at-ta'awun 'ala ad-difa' min syarril a'da', melaksanakan perjanjian yang mana isinya adalah untuk saling membantu dalam menghadapi musuh-musuh, dalam menghadapi kejahatan musuh. Dua belah pihak berjanji, bersepakat, apabila ada kejahatan atau serangan dari musuh, maka saling membantu. Ketika musuh melancarkan kejahatannya kepada satu pihak yang melaksanakan perjanjian, maka pihak yang kedua membantu. Sebaliknya, ketika kejahatan diarahkan kepada pihak yang kedua, maka pihak yang pertama membantu melawan musuh tersebut. Ini perjanjian 'ala ad-difa' min syarril a'da, atau nahwi dzalik, atau yang semacam dengan itu, yang mana itu merupakan kebaikan, mendatangkan kebaikan atau menolak kejahatan. Fa hadzal 'ahdu, maka perjanjian yang seperti ini, ja'al Islam bitasbiti ma wujida minhu, ja'al Islam bitasbiti ma wujida minhu. Perjanjian yang seperti ini, Islam, agama Islam setelah datangnya mengikrarkan dan mengarahkan untuk menunaikan perjanjian tersebut. Walaupun setelah datangnya al-Islam, berbeda dengan yang pertama tadi yang isinya merupakan kejahatan, kebatilan, keharaman, maka Islam menjelaskan untuk tidak boleh seseorang menunaikan perjanjian tersebut walaupun itu merupakan perjanjian, namun karena isinya adalah kebatilan. Adapun yang kedua tadi isinya kebaikan, maka setelah datangnya Islam, Islam mempertegas untuk seseorang harus menunaikan perjanjian tersebut dan melaksanakannya. Sebagaimana akan kita pelajari pada hadis-hadis yang akan datang bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yazidhu al-islam illa shiddah. Man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yazidhu al-islam illa shiddah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki perjanjian, man kana lahu hilfun, barang siapa yang memiliki perjanjian dan perjanjian tersebut terjadi pada masa jahiliyah, fil jahiliyah, lam yazidhu al-islam illa shiddah, maka ketahuilah setelah datangnya Islam maka perjanjian tetaplah perjanjian, bahkan tidaklah Islam menambahkan pada perjanjian tersebut kecuali syiddah, kecuali lebih ditekankan lagi untuk penunaian perjanjian tersebut. Jadi Islam tidak membatalkan perjanjian, bahkan lam yazidhu illa syiddah, bahkan dipertegas, lebih diperkuat untuk hal menunaikannya. Maka dengan pembagian yang telah kita pelajari sebelumnya tadi, dua macam perjanjian, kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dari hadis ini adalah perjanjian yang kedua yang isinya merupakan al khair. Man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yazidhu al islam illa shiddah. Islam tidaklah memberikan efek apapun kecuali lebih memperkuat untuk penunaian perjanjian tersebut. Setelah kita mengetahui dua pembagian tadi, kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dari hadis tersebut adalah macam yang kedua, yang mana isi perjanjiannya merupakan al-khair sebagaimana disebutkan dalam contoh-contohnya. Baik, barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui bahwasanya hilful jahiliyah maknanya adalah perjanjian terjadi di masa jahiliyah, kita mengetahui juga bahwasanya hilful jahiliyah, perjanjian pada masa tersebut atau secara umum yang namanya perjanjian terbagi menjadi dua macam perjanjian tersebut, maka kita ketahui bahwasanya yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hilful jahiliyah al-muradu bihi, maksud dari bab tersebut penjelasannya adalah ma kana lada al-jahiliyah min hilfin au ta'ahudin ala khairin. Ma kana lada al-jahiliyah min hilfin au ta'ahudin ala khair kasilatil arham au nahwi dhalik ja'al islamu bitasbitihi, ja'al islamu bitasbitihi. Bisa difahami ya. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang makna dan pembagian dari perjanjian yang terjadi di dunia ini, terkhusus dalam hal ini di masa jahiliyah, maka kita mengetahui dengan jelas apa maksud yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari ucapannya babu hilfil jahiliyah. Kita ketahui bahwasanya al-muradu bihi ma kana ladal jahiliyah min hilfin aw ta'ahudin ala khair. Barang siapa yang memiliki perjanjian di masa jahiliyah dalam hal kebaikan, kasilatil arham au nahwi dzalik, seperti perjanjian untuk bersilaturahmi atau yang semisalnya, ja'al islamu bitasbitihi, ketahuilah bahwasanya Islam menegaskan untuk menunaikan perjanjian tersebut, bahkan disebutnya dalam hadis tadi lam yazidhu illa syiddah, Islam tidaklah datang kecuali memperkuat perjanjian tersebut. Difahami ya makna babnya. Ini maksud dari bab oleh Al-Imam Al-Bukhari fi hilfi al-jahiliyah. Qala rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis dalam bab ini. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim qala haddatsana ibn Ulayya an Abdurrahman ibn Ishaq an Az-Zuhri عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال disebutkan dalam sanadnya sampai pada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan di sebagian nuskhah hilang lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagian nuskhah ada yang hilang bahwasanya ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga difahami bahwasanya yang melaksanakan perjanjian adalah Abdurrahman ibn Auf dan itu merupakan kesalahan, tetapi yang benar adalah yang melaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyibin." Aku menghadiri. Jadi ini sanad adalah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dirinya yang mengikuti perjanjian. Bukan seperti pada sebagian kitab yang mengesankan bahwasanya Abdurrahman bin Auf lah yang menghadiri perjanjian tersebut. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyibin. Aku menghadiri bersama umumati, paman-pamannya. Umumati ay umumati Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam perjanjian tersebut sebagaimana dalam syarah nanti akan disebutkan, Banu Hashim, Banu Zuhrah dan juga Taim. Hilfa al-mutayyibin, hilfa al-mutayyibin, mereka berkumpul dalam sebuah rumah di Mekah, ijtama'u fi darin fi Mekah, kemudian atau bijafnatin wa wada'u fiha tayban, mereka membawa semacam wadah bejana, baskom atau yang semisalnya, kemudian diisi wadah tersebut dengan tayib, minyak wangi, wewangian. Wa wada'u aydiyahum wa ghamasuha fiha wa tahalafu 'ala at-ta'ahud. Mereka mencelupkan, akan disebutkan dalam syarah nanti. Mereka memasukkan tangan mereka ke dalam wadah yang berisikan minyak wangi tersebut, berisikan tayyib. Kemudian mereka berjanji membuat perjanjian dan kesepakatan antara beberapa kabilah yang disebutkan. Oleh karena itulah disebutkan hilfa al-mutayyibin, mutayyib dari kata tayyib, karena terjadi dengan sifat seperti itu, menaruh minyak wangi dalam wadah kemudian mencelupkan tangan-tangan mereka yang berjanji ke dalam wadah yang berisikan tayyib tersebut, sehingga dinamakan dengan hilfa al-mutayyibin. Syahidtu ma'a umumati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilfa al-mutayyibin, yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah adal khair, ta'ahud yang merupakan kebaikan, silatul arham wa ta'awun alal khair atau yang semacam dengan makna tersebut. Fama uhibbu an ankusahu, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan aku tidak suka atau tidak ingin untuk melanggar perjanjian tersebut. Fama uhibbu an ankusahu ai an anqudahu, aku tidak ingin untuk melanggar atau membatalkan perjanjian tersebut. Rasulullah SAW hadir dalam hilful mutayyibin dan mengatakan aku tidak suka untuk angkusahu au anqudahu, membatalkan atau melanggar perjanjian tersebut, yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan perjanjian di atas kebaikan, perjanjian untuk menunaikan hal-hal yang baik sebagaimana disebutkan beberapa contoh. Wa hadha huwa syahidul hadis lit tarjamah. Ini merupakan syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab setelah kita fahami maknanya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melanggar janji tersebut setelah datangnya Islam. Sebagaimana kita baca atau dengarkan dari hadis tersebut, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang memiliki perjanjian di masa jahiliyah, ketahuilah lam yazidhul Islam illa syiddah. Maka Rasulullah SAW menegaskan tidak ingin melanggar atau membatalkan perjanjian tersebut, wa annali humran na'am, walaupun dengan melanggar Rasulullah SAW akan mendapatkan humran na'am. Telah antum pelajari dalam kitab Tauhid, humran na'am min atayib al-ibil, merupakan macam atau bentuk onta yang paling mahalnya, yang paling bagusnya. Wahia anfas ma tamlikuhul Arab. Wahia anfas ma tamlikuhul Arab. Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab ketika itu. Humran na'am. Oleh karena itu dipermisalkan. Jadi yang dimaksud adalah harta benda di dunia ini yang paling istimewa, yang paling mahalnya, yang paling mewahnya, dia tidak ingin ketika memang harus melanggar perjanjian tersebut. Jadi maknanya fama uhibbu an ankusahu wa annali humran na'am, maknanya adalah aku tidak ingin melanggar perjanjian yang telah disepakati ketika itu, walaupun aku akan mendapatkan harta dunia yang paling mahal atau paling mewah. Itu merupakan syahid dari hadis Rasulullah SAW benar-benar tidak ingin melanggar perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana akan kita baca dalam syarah nanti, yang namanya perjanjian harus ditunaikan selama itu merupakan kebaikan. Karena Islam mengajarkan kepada kebaikan dan mengajarkan untuk menunaikan janji selama itu bukan merupakan kebatilan dan keharaman. Bisa difahami secara umum ya, makna bab dan makna hadis. Summa qala asy-syarihu rahimahullahu taala, pensyarah mengatakan, menjelaskan tentang hadis dan bab tersebut, yaitu Syekh Zaid Al-Madkhali, sababu tasmiyati bihalfil mutayyibin, sebab penamaan perjanjian tersebut dengan perjanjian mutayyibin adalah ijtama'a banu Hashim wa banu Zuhrah wa Taim fi dari ibni Jud'an fil jahiliyah wa ja'alu tiban fi jafna wa ghamasu aydiyahum fihi wa tahalafu 'ala at-tanasur wal akhdh lil mazlum min adh-dhalim fasummu al mutayyibin wa summiya al hilf bi hilf al mutayyibin. Sebab penamaan perjanjian tersebut dengan Al-Mutayyibin adalah berkumpulnya Banu Hashim, Banu Zuhrah, Taim di tempatnya Ibnu Jud'an pada masa jahiliyah. Mereka menaruh wewangian dalam wadah, mencelupkan tangan mereka dalam wewangian tersebut, kemudian mereka menyebutkan isi perjanjiannya, yang mana diantaranya adalah untuk saling menolong, mengambil hak orang yang terzalimi dari orang yang telah menzalimi. Oleh karena itu dinamakan dengan mutayyibin, dan perjanjian tersebut diistilahkan atau dinamakan dengan hilfu al-mutayyibin. Dari kata tayyib. Wa minhu yu'khadh. Dan dari sinilah diambil anna al-ijtima' 'ala injazil 'amal alladhi lahu 'awaqib hamidah muraghabun fihi. Dari sini diambil bahwasannya berkumpulnya seseorang untuk menunaikan sebuah amalan yang akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan sesuatu yang terpuji, maka itu merupakan amalan yang dianjurkan, muraghabun fihi. Jadi bermusyawarah, berkumpul rapat dalam hal ingin melaksanakan sesuatu yang baik, yang terpuji, maka itu dianjurkan. Seseorang berkumpul untuk membicarakan bagaimana kerja bakti besok, membersih-bersihkan tempat apa, atau yang semisalnya, ijtima' ala injazil amal alladhi lahu awaqibu hamidah muraghabun fihi, merupakan sesuatu yang dianjurkan. Wa annahu min sifatil uqala alladzina yahrisuna ala jalbil masalih linnas wa daf'il madar wal mafasid, dan itu merupakan sifatnya orang-orang yang uqala, yang berakal, memiliki akal yang cerdas, yang dan sehat, yang mana mereka bersungguh-sungguh untuk mendatangkan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat dan menghilangkan sesuatu yang bermudarat atau yang ada kerusakan di situ. Kama yu'khadhu minhu, sebagaimana diambil pula dari kisah tersebut faedah atau pelajaran, anna dinal Islam aqarra ma kana 'alaihi ahlul jahiliyah min as-sifatil hamidah. Dan ini yang merupakan syahid dari pelajaran ini, bahwasanya dinul Islam, agama Islam, mengikrarkan amalan-amalan yang biasa diamalkan oleh orang-orang di masa jahiliyah, ketika itu merupakan sifat al-hamidah, merupakan amalan-amalan yang terpuji. Kanusratil mazlum wa ta'minul khaif wa ta'minil khaif wa ikramid dhaif wa muwasatil muttar ila ghairi dhalika mimma kana fi ba'd ahli al-jahiliyah wa ja'a al-islam wa aqarrahu lima fihi min al-khair. Seperti misalnya membantu orang yang terzalimi, sudah ada sejak masa jahiliyah amalan tersebut, memberikan keamanan pada orang yang sedang merasa takut atau khawatir, ikramud dhaif, bahkan ini yang paling dikenal, memuliakan tamu, muwasadil muttar, memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam keadaan sangat membutuhkan atau darurat. Semacam amalan-amalan tersebut yang telah terjadi di masa jahiliyah, maka agama Islam mengikrarkannya karena ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Yang mana di antaranya adalah perjanjian yang isinya merupakan kebaikan. Kama yu'khadhu minal hadis tahrimu naqdil uhud allati yatarattabu 'alal wafa'i biha masalih wa tadra'u biha mafasid. Sebagaimana diambil pelajaran dari hadis tersebut pula, bahwasanya haramnya, tidak bolehnya seseorang membatalkan perjanjian yang isinya merupakan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan. Yatarattab 'alal wafa'i biha masalih wa tadra'u biha mafasid. Idil wafa' bil 'uhud ma'murun bihi fin nusus syar'iyyah. Karena yang namanya perjanjian secara umum, selama itu merupakan sesuatu yang baik, maka diperintahkan untuk menunaikannya. Kaqaulihi azza wa jal, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian-perjanjian, akad-akad. Wa qaulihi subhanahu, dan juga sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum. Tunaikanlah perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala apabila kalian telah berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah perjanjian-perjanjian kalian setelah terlaksananya. Wa qawlihi ta'ala wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji karena perjanjian tersebut merupakan salah satu yang akan ditanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Ayat-ayat yang menunjukkan seseorang harus menunaikan perjanjian selama itu merupakan al-khair. Wa qad i'tabara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naksal 'uhud naksal 'ahd biduni musawwighin syar'i min 'alamatin nifaq. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menganggap bahwasanya membatalkan perjanjian tanpa ada alasan syar'i, biduni musawwighin syar'i, tanpa ada alasan syar'i yang membolehkan untuk membatalkannya, min alamatin nifaq, itu merupakan salah satu tanda-tanda seseorang memiliki sifat kemunafikan. Haitsu qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat sifat, empat perangai yang mana jika semuanya ada pada seseorang, ketahuilah dia merupakan seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaq hatta yada'aha. Akan tapi barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat sifat tersebut, ketahuilah orang tersebut memiliki salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Di antara empat sifat tersebut adalah idza ahada ghadar. Apabila dia berjanji, dia melanggarnya tanpa ada alasan syar'i yang membolehkannya. Barakallahu fikum. Ini merupakan penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali tentang hadis dan bab tersebut. Insyaallah kita lanjutkan bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.